Apa ada ilmu laduni? Kalau ada, itu ilmu apa? Baik. Ilmu laduni ini hakikatnya tidak ada sama sekali. Ini hanyalah bualan dan tipuan syaitan terhadap orang-orang sufi atau pengikut tarekat tasawuf. Iya. Yang mereka klaim sebagai ilmu laduni atau ilmu kasyaf atau ilmu batin. Iya. Yang dengan ilmu tersebut mereka bisa mengetahui, menurut mereka, ya, mereka bisa mengetahui perkara gaib. Ini bualan, ya, dan tipuan syaitan yang dilakukan kepada orang-orang tasawuf, yang mempelajari tasawuf, diakibatkan karena mereka berpaling dari ilmu Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan dasar penamaan ilmu laduni itu mereka ambil dari Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan kepadanya, yakni kepada Nabi Khidir alaihi salam, dari sisi kami ilmu. Kata ladunna di sini dari sisi kami, ya. Dari situlah diambil kata laduni, dari sisi aku. Yani maksud mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud di sini ilmu laduni, maksud mereka adalah ilmu yang mereka dapatkan khusus dari Allah, langsung dari Allah, sehingga bisa mereka mengetahui perkara gaib. Ini kebohongan dan kedustaan dan tipuan syaitan. Ya. Syaitan datang kepada mereka memberitahukan satu perkara gaib, mereka mengira itu adalah utusan Allah atau Allah itu sendiri yang memberitahukan, ya, satu ilmu kepada mereka. Iya. Dan mereka berdalil tentang dengan ayat ini bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam juga diajarkan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Maka ini kebodohan. Karena Nabi Khidir alaihi salam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus. Ini pendapat yang benar dari pendapat para ulama, bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulan." Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan atau memberitahukan perkara gaib tersebut kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Jadi hanya dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwasanya hanya para rasul yang Allah beritahukan tentang perkara gaib, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, tentang munculnya Dajjal dan seterusnya. Ini ilmu gaib yang akan terjadi di masa depan, Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang memberitahukan kepada syaitan, kepada orang-orang sufi ini adalah syaitan, seperti syaitan mendatangi para dukun untuk memberitahukan perkara gaib, yakni yang akan terjadi di masa depan, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, mereka mencuri berita, ya, dari langit dan mereka sampaikan kepada para dukun. Ya. Maka jangan heran kita dapati dalam amalan-amalan sufiyah persis, ya, seperti amalan-amalan para dukun. Ya. Hanya saja kalau dukun mereka katakan ilmu hitam, kalau sufi ya mereka katakan ilmu putih. Tapi hakikatnya sama saja. Ya. Hakikatnya sama saja, hanya yang satu mengira dia ilmu putih, ilmu benar, ya, namun yang satu sadar bahwa dia memang salah. Tapi hakikatnya sama saja. Itu tipuan syaitan kepada mereka. Baik.